Junone Jawa Timur Co. Ada Ramayana, ada Mike Pro Shooting, juga ada Arga Protein Yu Pala. Pemukau pikau, pelaku mau bikin lagi. Jatuh cinta.